Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin azzani allahu wa iyakum. Dan para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk dan mendengarkan pelajaran tajwid untuk pemula. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-34, tanggal 5 Desember tahun 2014. Dan kita masih pada pelajaran huruf-huruf yang bersukun dan juga huruf yang bertasydid, pada pelajaran yang ke-55 halaman 68. Kita baca bersama-sama. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kadahan, ya, dal, ya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Fadam دم عليهم ربهم فدم عليهم ربهم يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون وما يدريك لعله يزكى ثم لنقولن لوليه Perhatikan, ini ada kombinasi antara dengung, ya, kemudian panjang, pendek, huruf yang bertasydid. ثم لنقولن لوليه ثم أماته فأقبره من أي شيء خلقه Perhatikan pada nun sukun dan juga tanwin, ya, dengan sifat tawassut atau bainiyah. Min ayyi, ya, tidak min ayyi tetapi min ayyi gitu. Syai'in khalaqahu, ya. Jadi masih ada suara, ya. Suara dari syai'in khalaqahu, bukan syai'in khalaqahu. Kita baca min ayyi syai'in khalaqahu min ayyi syai'in khalaqahu. Hunya tidak terlalu panjang, ya, dua harakat. Min ayyi syai'in khalaqahu min ayyi syai'in khalaqahu yamshuna fi masakinihim إنهم يكيدون كيدا Sekali lagi. Innahum yakiduna kaidan. Innahum yakiduna kaidan. Yaqulu ahlaktu malan. Yaqulu ahlaktu malan. Ahlaktu. يقول أهلكت مالا رب هب لي حكما ingat itmamul harakat ya dhammahnya fathah dan juga kasrahnya رب هب لي حكما فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Tenang ya. أَجْرًا عَظِيمًا أَجْرًا عَظِيمًا Jangan tergesa-gesa bacanya. Contohnya seperti ini. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Ajaran aziman. Ini tergesa-gesa bacanya. Ya. Kita ulang lagi. Fasawfa nu'tihi ajaran aziman. Fasawfa nu'tihi ajaran aziman. Wa'nya hati-hati. Jangan dibaca tanpa sifat isti'ala dan idbaq. Aziman. Coba. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ lagi la in ashrakta la yahbatanna amaluka la in ashrakta la yahbatanna amaluka ya thumma la yamutu fiha wa la yahya thumma la yamutu fiha wa la yahya in إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا dibaca semuanya ya ani hukman aziman ya dibaca apa adanya wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin قال فإنا قد فتنا قومك قال فإنا قد فتنا قومك Hati-hati, masih ada yang belum tepat tadi. قال فإنا قد فتنا قومك فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا lagi فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم perhatikan fala uqat langsung tebal tidak fala uqat bedakan ya fala uqat bi anna dengan fala uqat ya ini lidahnya naik ya, lidahnya naik ya, dan suara dinaikkan di langit-langit fala uqat bi anna aydiyakum wa arjulakum baca bersama-sama. Innaka kadihun. Ayo. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Coba dalnya. Fada. Da, bukan fada. Bukan seperti huruf D. Tetapi huruf dal. Fadamdama. Ayo. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَرْحَى فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Latihan-latihan seperti ini perlu untuk sesering mungkin kita ulangi, ya. Bahkan di halaman-halaman awal, pada waktu kita belajar mattabi'i, ya, pada pelajaran yang ke-40-an, misalnya ya, pada pelajaran yang ke-40 halaman 52 atau sebelumnya yang membahas panjang dan pendek, bagi para bagi ikhwah maupun bagi para pendengar yang masih kesulitan untuk panjang dan pendek, maka diulang-ulang terus, ya. Karena menerapkan ahkam pada kalimat yang sederhana itu lebih mudah menerahkan ahkam dan juga menerapkan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf itu apabila dimulai dari yang sederhana, ya, maka itu lebih mudah, ya, lebih mudah bila dibandingkan dengan materi yang sekarang ini sedang kita baca bersama-sama. Ini sudah terkumpul huruf yang bersukun, bertasydid, bacaan panjang. Nah, ini kalau sampai di sini masih ada kesusahan atau masih kurang lancar, maka perlu kita lihat halaman-halaman sebelumnya. Apabila kita lihat ada di lingkungan kita atau teman kita mampu, maka kita bisa menyimakkan bacaan kita ke teman kita tersebut. Ya, insyaallah di masing-masing tempat di sana insyaallah ada ikhwanuna yang memiliki kemampuan dalam bidang yang ini. Insyaallah ada. Ya. Kita lanjutkan. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ما شهدنا مهلك أهله سبحانه وتعالى عما يصفون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم pada ترونهم itu ketika تروا maka bibirnya terimun ke depan. Kita ulangi lagi. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم من حيث لا ترونهم Lunya jangan sampai terpantul. Min haitsu. Nah, gitu ya. Min haitsu. Coba. Min haitsu. Ya. Sekali lagi. Innahu. Ayo. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Rabbana wa la تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به sekali lagi ربنا ayo yang sering kelewatan ini ya nun tasjid dan mim tasjid dengung-dengung ini terkadang masih terlewat untuk ditahan atau didengungkan. Sekali lagi Rabbana ya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا pada id, jangan idha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana min أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ini huruf yang berurutan, huruf tasydid yang berurutan, biasanya salah satunya ya tasydidnya kurang sempurna. Kurang sempurna. Contohnya wa dzurriyyatina, nah gitu. Wa dzurriyyatina, nah ini sering membaca, didapati bacaan seperti ini. Wa dzurriyyatina, gitu. Kita ulang lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Tenang ketika membaca bacaan yang bertasydid. Ya, dikasih waktu. Waj'alna lil muttaqina imaman. Coba. Waj'alna lil muttaqina imaman. Kalau antum baca seperti ini masih kurang sempurna. Contohnya seperti ini. Waj'alna lil muttaqina. Nah, ini kurang. Waj'alna lil muttaqina. Nah, ini kurang. Waj'alna lil muttaqina imaman. Ya. Waj'alna lil muttaqina imaman. Kita baca dari awal. Qala fa bi'izzatika. Ya. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'ina. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz yang kedua. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang pada Yaumul Ahad kita akan melanjutkan pada pelajaran yang ke-57 biiznillahi ta'ala. Dan sekali lagi, pelajaran yang telah kita lalui ini perlu dilatih. Ayat-ayat yang sebagai contoh yang ada di kitab ini, ya, merupakan perwakilan dari pelajaran atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya, untuk agar kita apabila membaca Al-Quranul Karim, ya, dalam pembahasan sukun, tasydid, bacaan mad, bacaan pendek, itu kita tidak mengalami kesulitan. Jadi perlu kita ulang-ulang, ya, perlu kita ulang-ulang, kita bacakan ke teman kita yang mungkin lebih mampu atau lebih bagus bacaannya. Kita minta untuk dikoreksi bacaannya, ya, sehingga kita tahu mana kelemahan kita di dalam bacaan Al-Quranul Karim. Ilahuna, sampai di sini pelajaran kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.